بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang hadduz zani, hukum had kepada seorang yang melakukan perbuatan zina, dan telah kita sebutkan al-masail al-muhimmah, permasalahan-permasalahan yang penting berkenaan tentang seorang yang melakukan perzinahan. Sebelum kita masuki pembahasan yang berikutnya, ada baiknya kita murojaah sedikit dari apa yang telah kita bahas. Indaka ya Ansar, apa hukum had yang diterapkan pada seorang yang berzina? Ha? 100 kali cambukan dan diasingkan. Sudah. Titik. Ha? Gimana? Dicambuk, terus diasingkan, terus dirajam. Gitu. Dicambuk, terus diasingkan. Setelah diasingkan, baru dirajam. Hakeda. Hah? Ansar la yadri indaka ya akhi, anta masmuk Taufik, tafadhal. Apa itu namanya itu? Muhsan. Nah, bila dia telah muhsan, gimana? Maka dia dirajam. Baik laki-laki maupun perempuan. Naam. Kalau dia ghairu muhsan, maka dicambuk 100 kali, lalu diasingkan selama setahun. Kalau orang, naam. Tafadhal. Indaka ya akhana ha. Wara'a belakang. Anta ya akhi al-muadzin. Anta al-muadzin. Anta Samarindi. Anta kunta muadzinan. Iya kan? Naam. Anta madha, Jawi atau Bugis atau madha? Banjari, ikam, ya. Naam, khairan insyaAllah. Tayyib, apa hukumnya mencambuk seorang penzina dan dia muhsan? Sunnah, tidak wajib. Boleh langsung dirajam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Naam. Andaka ya Khana al-Jawi, sahib al-imamah al-hamra. Naam. Gimana cara sahib al-imamah al-hamra? Fahimta ya Khana Muhammad. Tayyib, gimana cara menetapkan bahwa si fulan berzina? Gimana cara kita membuktikan? Hah? Empat orang saksi, laki-laki. Itu aja. Hah? Apalagi syaratnya? Enggak, itu yang lain. Ini berkenan tentang mereka yang bersaksi, syarat-syaratnya. Empat orang saksi, hah? Laki-laki, berarti enggak boleh perempuan. Terus dia apa tadi? Menyaksikan sendiri langsung. Apa yang disaksikan? Ya, ma'ruf ya. Naam, terus hah? Naam, khairan insyaallah. Dia berakal, dia balik dan seterusnya. Dari syarat-syarat empat orang yang bersaksi. Nah, andaka ya Khana Muhammad, nah, dalil tentang empat orang saksi. Hah? Matanya itu jangan kemana-mana. Hah? Siapa yang hafal dalilnya? Kaif ya ikhwan, ditanya tentang hukum ya tentunya siap dalil. Jelis ya akhi. Endak ya makassari. Naam. Cara yang kedua dengan i'tiraf, pengakuan. Kalau seorang mengaku bahwa dia berzina, maka itu bisa ditetapkan hukum. Dalilnya, hah? Salafi la ya'rifu dalil. Jelis. Andaka ya khana, aina Ali? Aina Aliyun? Dalil arba'ati syuhada. Nah, lam tahfaz. Jelis. Idzan lam ta'rif. Aina Aba Bakrin? Aina Aba Bakrin Al-Butani? Aina Aba Bakrin? Ma i'rab Aba Bakrin? Aba Bakrin, aina Aba Bakrin? Hah? Uzkur. Hah? li'annahu ala lughati man alzama al-qasr khairan insyaallah wa huwa mubtada muakhar laisa al-khabar. Naam, dalil al-i'tiraf. Apa itu? Hah? Hat bil makna. Naam, khairan insyaallah. Tafadhal. Indaka ya akhana Faisal Al-Makassari. Tayyib. Kalau ada yang hamil tanpa suami, apakah bisa dengan itu kita menerapkan hukum rajam? Apa tergantungnya? Pergi kemana ya, akhi? Di telepon kan? Nah, sudah disebut tanpa suami kok. Kalau suaminya pergi gimana ini? Hah? Hah? Tidak ditegakkan. Kenapa? Dia hamil tanpa suami. Hah? Kalau suaminya? Nah. Kalau suaminya mengakui bahwa dia yang menghamili, iya, pernikahan namanya khijlis. Indaka ya Faisal Al-Thani. Gak ada yang lain ya khij, kecuali antum. Nah, kalau ada seorang wanita hamil, kaif? Hah? Kalau dia mengakui bahwa maksudnya tanpa dipaksa ya, yani betul saya berzina gitu, betul saya berzina, kamu dipaksa? Enggak, saya suka. Misalnya iya, kayak gitu. Naam, terus tapi kalau mukrah dipaksa, naam, kalau dia mengaku, ya, saya disetubuhi oleh jin. Kaif? Ah, ya ditanya, kamu suka enggak? Kamu menyerahkan diri? Kalau iya, ya diterapkan. Kalau tidak, dia mengaku dipaksa, maka tidak. Khairan insyaAllah. Ndaka Ibrahim. Naam, hukum rajam, mad dalil? Apa dalil adanya hukum rajam? Dalam Al-Quran tidak ada. Ayat yang telah dimansukh. Kalau dimansukh sudah selesai, berarti sudah terhapus hukumnya. Kaif yani? Qamat bihil bayyinah aw kana al hablu aw kana al hablu aw al ihraq aw qad baratu Asyikhu wa syafati iza zanaya. Asyikhu wa syafati iza zanaya. Faljumuh ma'albatta. Naqala minallah wa da'azizun. Nah, ayat ini pernah diturunkan oleh Allah, kemudian diangkat lafadznya. Adapun hukumnya tidak mansukh. Tayyib. Qala al-mu'allif hafizahullah babu haddil qadhfi, bab hukum had yang diterapkan kepada al-qadhf. Al-qadhfu lil muhsanat. Al-qadhf terhadap al-muhsanat. Al-qadhf artinya menuduh berzina terhadap al-muhsanat. Al-muhsanat yakni wanita-wanita yang terpelihara. Bukan al-muhsan yang dimaksud di sini, al-muhsan yang dimaksudkan pada pembahasan sebelumnya. Ya, seorang berzina dan dia muhsan. Kalau itu muhsan, yang dimaksud adalah seorang yang pernah bertubuh dalam pernikahan yang sah walaupun satu kali dalam hidupnya. Nah, itu muhsan yang telah kita bahas. Tapi muhsanat di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina yarmunal muhsanat ay al-afaif atau al-afifat." Wanita-wanita yang suci, yang terpelihara kehormatannya. Menuduh berzina terhadap wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. Wahiyan nufusul muhsanah. Yaitu jiwa-jiwa yang terpelihara kehormatannya. Dzukuran au inathan. Baik laki-laki ataukah wanita dituduh berzina. Padahal dia laki-laki atau wanita yang terpelihara, yang baik. Tidak ada bukti, tidak mampu mendatangkan saksi, dan tidak diakui oleh laki-laki dan wanita ini. Maka, orang yang menuduh itu dinamakan qadhif. Seorang yang menuduh tanpa bukti, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Azimatun minal adha'im, maka ini salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa ma'na al-qadhfi ar-ramyu biz-zina wa nafyun nasabi. Dan yang dimaksud dengan al-qadhf adalah menuduh orang lain berzina dan menafikan nasab keturunan, ya, menafikan nasab. Wahuma bimakna wahidin, dan sama maknanya satu. Yani intinya melemparkan tuduhan kepada orang lain bahwa dia telah berzina tanpa ada pernikahan yang sah. Nah, Allahu azza wa jall, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan terhadap al-muhsanat, terhadap orang-orang yang terpelihara kehormatannya, al-ghafilat, mereka-mereka yang tidak terfikirkan oleh mereka untuk berbuat zina. Al-ghafilat yakni ghafilat anil zina, anil fawahish. Orang-orang yang terlalaikan, mereka tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan zina. Dan mereka adalah mukminat. Barang siapa yang menuduh mereka-mereka ini orang-orang yang terpelihara kehormatannya, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirah. Bagi mereka azabun azim, siksaan yang sangat besar sekali, dahsyat. Waliyadzubillah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilaknat itu adalah dijauhkannya seorang dari rahmat Allah. Karena al-la'nu bima'na at-tardu wal-iba'adu an rahmatillah. Menjauhkan seorang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa menuduh seorang itu berzina tanpa bukti yang jelas, ya. Maka yang demikian ini termasuk di antara dosa besar. Wa na'udzu billahi min syarril lisan, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan lisan. Wa hukmu man yaqdhifu nafsan muhsanah, dan hukumnya orang yang melemparkan tuduhan kepada jiwa yang terpelihara kehormatannya, ay afifatan, yaitu yang terpelihara. Kama qala Allah azza wa jall, sebagaimana firman Allah azza wa jall, walladzina yarmuna almuhsanati, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang suci yang terpelihara, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldatan, maka mereka itu cambuklah 80 kali cambukan, karena mereka qadhif, menuduh tanpa bukti. Cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, kum. Dan jangan kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Kenapa begitu? Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, lihat hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Orang yang menuduh tanpa bukti, dicambuk 80 kali. Ya. Kemudian persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Tidak dianggap lagi sebagai seorang syahid. Ya. Nah. Jadi kalau dia datang untuk mempersaksikan tentang sesuatu, tidak diterima lagi. Dia datang kepada hukumah mengatakan, saya telah melihat hilal, tidak diterima persaksiannya. Nah, tidak lagi diterima riwayatnya. Wa ulaika humul fasiqun, dan yang ketiga hukumannya adalah mereka itu telah dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fisqu al-khuruju an ta'atillah. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan terlihat menjadi baik keadaan mereka, wa aslahu, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fayujladu zamanina jaldah, maka mereka dicambuk 80 kali cambukan. Wala tuqbalu lahu syahadatun abada binassil ayah, dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya berdasarkan nas dari ayat ini. Hatta walau taba, sampai walaupun dia bertaubat. Walaupun dia bertaubat. Fa inna taubata tusqitul itsma wat tafsiqa, karena dengan bertaubat itu hanya menjatuhkan dosa saja dan mengeluarkan dia untuk dikatakan sebagai seorang yang fasik kalau dia bertaubat. Ya, fi qawli hadza wa jal, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu, dan mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat. Maka di sini perhatikan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 ganjaran orang yang menuduh seorang berzina tanpa bukti. Yang pertama dicambuk 80 kali. Yang kedua tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Yang ketiga mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Lalu setelah itu Allah mengatakan, illa alladhina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, kalau dia bertaubat, maka hilang yang satu, yang dua tetap. Ya. Apa itu yang satu? Mereka itu orang-orang yang fasik. Kalau dia bertaubat, maka dijatuhkan dosa atas dia. Ini diampuni dosanya. Dan dia tidak lagi dianggap sebagai seorang yang fasik. Akan tetapi dalam dua hal ini, dicambuk 80 kali tetap. Kemudian yang kedua, dia tidak lagi diterima persaksiannya selama-lamanya. Nah, itu yang beliau maksudkan. Jadi tetap tidak dianggap lagi persaksian selama-lamanya. Adapun taubatnya dia hanya menghilangkan al-fisq, ya, kefasikan yang ada pada dirinya. Falistithna'u 'aidun 'alal jumlatil akhirati faqat, maka pengecualian illa, kecuali orang-orang yang bertaubat itu hanya kembali kepada kalimat yang terakhir saja, yaitu ulaika humul fasiqun. Wa man ta'ammala al-ayata wal 'athfa al-hasila bainal jaldi wa rafdhi syahadah, barang siapa yang memperhatikan ayat ini lalu kemudian atafnya, ya, ada huruf ataf yang disebutkan antara cambuk dan ditolaknya persaksian, zahara lahu annal haqqa ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah, maka nampak bahwa yang benar dalam hal ini pendapat Abu Hanifah. Wa qabilahu jamharatun minat tabi'in birafdi syahadati walau taba, dan telah diterima pendapat ini mayoritas dari kalangan para tabi'in dengan ditolaknya persaksiannya walaupun dia telah bertobat. Taubat antara dia dengan Allah. Adapun masalah persaksian, Allah telah menyatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Wal qadhfu lin nufusil muhsanati min rijalin wa nisa sigharin wa kibar muslimina aw kafirin ahraran wa abida, fa innal lafza yashmaluhum, ya, kata beliau, dan menuduh berzina terhadap jiwa-jiwa yang terpelihara ini secara umum, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang tua, muslimin ataukah orang-orang kafir, apakah mereka itu merdeka ataukah mereka budak, maka lafaz ini mencakup mereka semuanya. Kalau mereka menuduh, maka mereka qadhif. Kalau dia qadhif, maka hukumannya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha madhhabul Imam Malik rahimahullah, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah, yakni secara umum siapa saja yang menuduh jiwa yang terpelihara bahwa dia telah berbuat zina tanpa bukti, maka dikenakan hukuman. Wa ba'du ahli al-ilm yastathni as-sighar, ada sebagian para ulama mengecualikan kalau mereka itu anak-anak kecil yang belum mencapai usia balig. Wa ba'dhum yastathni al-kafirin, sebagian mereka ada yang mengecualikan orang-orang kafir. Wa akharun yastathnun al-abid, sebagian mereka ada yang mengecualikan budak sahaya. Wa kullu dhalika mukhalifun li umumil ayah, maka itu semua menyelisih keumuman ayat. Fal haqqu annahu ya'ummul jami' wallahu a'lam, yang benar bahwa mencakup mereka semuanya. Thumma yasqutu al-haddu idza uhdira al-qadhifu idza ahdara al-qadhifu shuhudan arba'a minhum al-qadhifu nafsu, kemudian dijatuhkan had, yakni tidak diterapkan hukum cambuk 80 kali kalau yang menuduh ini mampu mendatangkan para saksi yang berjumlah 4 orang dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Ya, di antara 4 itu ya dia sendiri. Selain dia ada 3 orang yang dia datangkan. Mereka semuanya, ya, orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai saksi dalam perzinahan. Laki-laki, mereka balig, mereka berakal, ya, dan seterusnya. Dari syarat-syarat menjadi seorang syuhada. Kama huwa wadih, sebagaimana yang jelas. Wa qad nassatil aya ala syuhud annahum idza hadaru wa syahidu fa inna dhalika musqitun li haddil qadhfi anhu bila khilafin min ahli ilm. Maka di dalam ayat tersebut, ya, dalam firman Allah, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Pemahaman dari ayat ini, kalau mereka mendatangkan 4 saksi, berarti jatuh hukumnya. Ya. Maka nas ayat tersebut menyebutkan bahwa saksi-saksi, jika mereka hadir, mereka mempersaksikan, maka itu menjatuhkan hukum had dari al-qadhf, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa amma syurutus syuhada min adalatin wa ghairiha fahuwa fi kitab syahadat fi hadhil munakhalatil fiqhiyah fatlubuhu hunak wallahul muwaffiq. Adapun syarat-syarat untuk diangkat sebagai saksi-saksi, ya, dari syarat dia harus adil dan yang semisalnya, maka itu nanti akan dibahas dalam kitab Asy-Syahadat, yaitu pembahasan yang paling akhir yang terdapat di dalam kitab ini. Maka silahkan Anda merujuk ke halaman yang menjelaskan tentang persaksian tersebut. Itu disebutkan oleh beliau di halaman yang ke-271. Wallahu al-muwaffiq. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang haddul qadhf. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.